Kalau ada pertanyaan silakan. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fikum. Tafadhalu, mungkin Ustaz Abdul Malik Abu Abzi, tafadhalu. Kayaknya sementara belum ada. Oh, itu. Ada suara itu. Abu Ibrahim, ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ada pertanyaan, apakah dari asatidah ada wacana tidak untuk membuat kitab tentang tafsir, tentang mereka orang-orang Nasrani ini yang menyebarkan ajaran mereka untuk kaum muslimin agar mereka mengetahui, kira-kira ada wacana ke situ enggak, Ustaz? Rencana belum ada, wacana juga sepertinya belum pernah dibicarakan. Tetapi ini usulan yang bagus, bisa saya bawakan nanti kepada mereka. Barangkali perlu adanya materi atau pembahasan tentang ini, agar sebagai nasihat buat manusia secara umum, tidak hanya kepada kaum muslimin, tapi juga mengajak orang Nasrani dan Yahudi dan lainnya untuk masuk Islam. Wallahu'alam bisawab. Nah, terutama yang kisah-kisah yang disebutkan ini kan menarik sekali. Nah, ternyata orang-orang dahulu mereka pun mengakui. Masya Allah. Lebarik. Mungkin tambahan sedikit Ustaz, Ustaz Idral Haris. Alhamdulillah beliau lagi juga menerjemahkan dan mengambil fawaid dari Antum juga untuk menerjemahkan kitab ini beserta fawaidnya dan hasiahnya juga, takrifnya juga. Itu nanti mungkin bisa bermanfaat Ustaz. Bismillah. Baik, jazakumullah khair. Allah yabarik. Dan tentunya di bawah bimbingan Antum sama Ustaz Idral insyaallah, bismillah. Insyaallah. Ya khair. Mungkin gitu dulu Ustaz, jazakumullah khair buat waktunya. Semoga apa yang kita dapat dari Ustaz Muhammad Hafizahullah kita bisa sampaikan dengan segala kemampuan yang kita miliki. Baik, ila huna. Subhanallah walhamdulillah barakallahu fikum. Syukran ya Ustaz Muhammad, barakallahu fik. Tim radio Indah Syar, jazakumullah khair. Ustaz Abdul Malik, syukran. Abu Aziz, jazakumullah khair. Assalamualaikum.